Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca as-su'al wal jawab, pertanyaan dan jawaban di akhir kitab Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat, untuk melengkapi faedah yang ada di dalam kitab ini. Pertanyaan berikutnya yang diajukan kepada Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Su'alun, pertanyaan, hal ghuslun najasati min ghaitin wa baulin lil atfali yanqudul wudu'a? Apakah mencuci najis, baik berupa ghaid, kotoran, ya, kotoran manusia maksudnya, wabaulin, dan air kencing dari anak-anak, apakah yang demikian ini membatalkan wudu? Ini pertanyaannya. Jadi apakah ketika seorang, ya, orang tua terkhusus ketika membersihkan najis yang ada pada anaknya, baik najis berupa kotoran maupun air kencing, apakah hal itu membatalkan wudunya? Jika dia dalam kondisi toharoh, apakah kemudian batal wudunya tersebut? Maka dijawab oleh Syekh Hafizahullah, al-jawabu hadhihi al-mas'alatu ikhtalafa fiha ahlul ilmi ala qawlain. Permasalahan ini, para ahlul ilm, para ulama, berselisih atau berbeda pendapat padanya di dalam dua perkataan atau dalam dua pendapat. Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, apakah menyentuh benda najis itu membatalkan wudu ataukah tidak. Itu ada dua pendapat di kalangan ahlul ilm. Al-qawlul awal, pendapat yang pertama, anna mumasata an-najasati naqidun, bahwasanya menyentuh an-najasah, barang atau benda najis, itu membatalkan wudu. Sehingga menurut pendapat yang pertama ini, jika seorang alat taharah dalam kondisi suci, dia sudah berwudu, tapi kemudian menyentuh barang yang najis, maka wudunya menjadi batal. Wa alaihi fayajibu izalatuhu waqad intaqadha bimithli hadha, dan wajib atasnya untuk menghilangkan benda najis tadi. Jadi kalau dirinya terkena najis, baik pada badannya, pakaiannya, maupun sandalnya terkena najis, maka wajib untuk dihilangkan najis tersebut. Waqad intaqadha bimithli hadha, dan menjadi batal wudunya karena sebab ini. Itu karena sebab terkena atau menyentuh benda najis. Ini pendapat yang pertama. Wal qawlu tsani, dan adapun pendapat yang kedua, annaha la tantaqidu, bahwasanya hal itu tidaklah menyebabkan batalnya wudu. Wa huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih. Walladhi alaihi jam'un min ahli al-ilmi al-muhaqqiqin, dan pendapat inilah yang dipilih oleh sekelompok para ulama muhaqqiqin, itu para ulama yang ahlu tahqiq, yang meneliti dan mempelajari secara seksama permasalahan ini dengan mengumpulkan dalil-dalilnya dan mengambil istinbat hukum darinya. Qala hafizahullah wa dalilu ala hadha, dalil terkait dengan permasalahan ini, annan nabi alaihi salatu wassalam, itu maksud beliau, dalil yang menguatkan pendapat yang kedua. Pendapat yang menyatakan bahwasanya menyentuh benda najis tidaklah membatalkan wudu. Dalilnya adalah annan nabiyya alaihi salatu wassalam, bahwasanya nabi alaihi salatu wassalam shalla yauman kama jaa fi sahih. Suatu ketika pernah mengerjakan salat, itu mengimami salat bersama para sahabatnya di suatu hari sebagaimana yang disebutkan di dalam as-sahih. Wa fi na'alaihi qadar. Ketika itu beliau di kedua sandal beliau terdapat kotoran najis. Terdapat kotoran yang najis. Qadar itu kotoran yang najis. Fa uhiya ilaihi an ikhla' na'alaika fa khala'a na'alaihi. Maka diwahyukan kepada beliau, Jibril mewahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam, an ikhla' na'alaika, lepaslah kedua sandalmu. Fa khala'a na'alaihi, maka beliau pun segera melepas kedua sandal beliau. Wa khala'a sahabatu ni'alahum, maka ketika para sahabat melihat Nabi melepas sandal beliau, kedua sandal beliau, sahabat mengikuti. Ini menunjukkan hirsus sahabah al-iqtida' bin Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan semangatnya para sahabat di dalam meneladani dan mencontoh segala bentuk perilaku dan segala apa yang dikerjakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika melihat Rasulullah melepas kedua sandalnya, seketika itu pula sahabat juga mengikuti melepas kedua sandal mereka. Ini dalam keadaan sholat. Ini juga menunjukkan bahwasanya boleh makmum itu melihat imam ketika sholat. Gerakan imam diikuti. Ya. Nah, thumma lamma sa'alahum qalu. Kemudian ketika selesai sholat, Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabat, kenapa mereka melakukan yang demikian ini? Kenapa mereka melepas sandal-sandal mereka? Qalu, maka mereka menjawab, ra'ainaka ya Rasulullah khala'ta na'laika fa khala'na. Kami melihat engkau wahai Rasulullah, engkau melepas kedua sandalmu, kedua sandal anda, fa khala'na, maka kami pun melepas sandal-sandal kami. Qala, maka Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, innahu qad uhiya ilayya anna fi na'laika qadaran fa khala'tuhuma. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya di kedua sandalmu terdapat qadar, terdapat kotoran najis. Fa khala'tuhuma, maka aku pun melepas keduanya. Hadis ini akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad min hadits Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa shahahahu al-Albani fi Irwa'il Ghalil. Qala hafizahullahu ta'ala wa lam yu'id as-salata wa lam yasta'nifha. Selesai riwayat dari hadis ini. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah menyebutkan istinbat hukum dari hadis ini, walam yu'idis shalah. Syahidnya adalah ketika Rasulullah melakukan hal itu, melepas kedua sandal beliau di tengah-tengah sholat, beliau tidak mengulangi sholat yang dikerjakan. Tidak kemudian wudunya batal karena ada najis di kedua sandal beliau, kemudian harus mengulangi sholatnya dari awal. Ambil wudu lagi, kemudian sholat lagi dari awal. Tidak demikian. Bahkan Rasulullah melanjutkan sholat beliau sampai akhir. Walam yu'idis salata walam yasta'nifha. Beliau tidak mengulangi salat dan tidak memulainya dari awal. Walam yasta'nifha maksudnya tidak memulai salat tersebut dari awal. Ya'ni ibtida'an, yaitu dari permulaan. Wal qadar huwa alladhi kana fiha laisa qadaran mimma huwa mu'tadun wujuduhu fi syawari'. Dan al-qadar yang dimaksud di dalam hadis ini itu adalah qadar atau kotoran, yaitu kotoran yang ada di sandal Rasulullah, bukanlah kotoran yang biasa, kotoran-kotoran yang biasa yang terdapat di jalan-jalan. Wa innama qadaru najasatin wa ghairu dhalik. Yang dimaksud dengan al-qadar di dalam hadis tersebut adalah kotoran najis. Qadaru najasah, yaitu kotoran yang bersifat najis atau yang semisalnya. Sehingga ini menunjukkan, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, riwayat ini menunjukkan bahasanya ketika kita terkena najis, seseorang terkena najis dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci, kemudian terkenanya najis, maka tidak kemudian wudunya batal, ya, tetap wudunya sah. Wa aidan hadithul a'rabi alladhi bala fi nahiyatil masjid. Begitu pula yang menguatkan pendapat kedua ini adalah hadith a'rabi, hadith Arab Badui yang buang air kecil di salah satu sisi masjid. Aidan qala, ketika itu Rasulullah, apa yang beliau sabdakan? Ahriku alaihi dhanuban min ma. Siramkanlah seember air, ya, di tempat A'rabi tadi buang air kecil. Wala syakka anna dhalika la yudhibuhu. Dan tidak diragukan bahwasanya hal itu dengan sekedar atau sebatas menuangkan air satu ember di tempat kencingnya tadi, tidak diragukan hal itu tidak menghilangkan zat dari air kencing yang najis tadi. Tidak hilang, air kencingnya tidak hilang, tapi disiram air agar kemudian najis tersebut bercampur dengan air yang suci, sehingga akhirnya tempat tersebut yang menjadi tempat kencing badui tadi menjadi suci. Tapi zat najisnya tidak hilang, hanya saja bercampur dengan benda yang suci, air yang suci, sehingga hilang sifat najisnya. Wa ala kulli hal, kata beliau hafizahullah, kesimpulannya, istambata ahlul ilm mimma taqaddam minan nusus wa ghairiha annaha la tantaqidu wallahu a'lam. Para ulama, para ahlul ilm mengambil istimbat hukum dari apa yang telah lalu, dari nas-nas yang telah disebutkan dan selainnya, annaha la tantaqidu, bahwasanya hal itu tidaklah menjadi batal, ya, wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, dari dalil-dalil yang beliau sebutkan, ketika seorang dalam keadaan wudu atau suci kemudian terkena benda najis, hal itu tidak membatalkan wudunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bisa dipahami ini, ya? Nah, jadi misalnya antum sedang mau berangkat ke masjid misalnya, sudah wudu, sudah siap, tiba-tiba anak antum yang kecil ingin buang air, ya, umahnya lagi repot, mau tidak mau antum sebagai abah untuk membantu anak antum yang masih kecil tadi, karena belum bisa sendiri ke kamar kecil, antum yang membantunya. Kemudian terkena percikan baik air kencingnya maupun kotorannya, karena antum harus membersihkan tempat keluarnya. Maka hal itu tidak membatalkan wudu antum. Wudu antum tetap sah, hanya saja wajib untuk membersihkan bagian tubuh antum yang, baik itu tangan atau apa, atau kaki yang terkena percikan tadi, wajib antum bersihkan dari benda najis tersebut sampai hilang zatnya. kemudian antum pergi ke masjid tanpa mengulangi wudu. Itu adalah pendapat yang beliau kuatkan di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, su'alun. Pertanyaan berikutnya, natlubu minasyaikhil fadil nasihatan lil aba' wal ummahat hawla ta'widi abna'ihim ala buyutillahi wa ta'alluqi biha. Kami meminta dari asyaikh al-fadil sebuah nasihat bagi para ayah dan para ibu terkait ta'widul abna atau ta'widi abna'ihim, membiasakan anak-anak mereka ala buyutillahi wa ta'alluqi biha, membiasakan anak-anak untuk senang pergi ke rumah-rumah Allah, ke masjid, dan memiliki keterikatan dengan rumah-rumah Allah, dengan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan sesuatu yang merupakan kebaikan dan memiliki keutamaan di dalam syariat. Barang siapa yang terikat hatinya dengan masjid, maka itu termasuk salah satu golongan yang diberikan naungan di hari kiamat nanti, di sebuah hari yang la yauma, yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana nasihat bagi para orang tua untuk bisa membiasakan anak-anaknya memiliki keterikatan dengan masjid, cinta dengan masjid? Maka beliau menjawab, al-jawabu hadzal amru alladhi fi su'al qad sabaqatil isyaratu ilaihi wa tanbihu alaihi. Perkara ini yang disebutkan di dalam pertanyaan telah berlalu isyarat terkait dengannya, wa tanbihu alaihi, dan juga telah berlalu tanbih, peringatan atasnya, anna hadza minal huquqi alladhi yajibu 'alan nasi ay yura'uha, bahwasanya hal ini adalah termasuk hak-hak, itu hak-hak anak yang wajib bagi manusia untuk memperhatikannya, wa hiya huququn lillah jalla wa 'ala. Atau ana ulang, anna hadza minal huquqi allati yajibu 'alan nasi ay yura'uha, bahwasanya ini termasuk hak-hak yang wajib atas manusia untuk memperhatikannya, wahiya huququn lillah, dan itu adalah hak-hak Allah jalla wa ala. Buyutullahi yajibu an tu'mar bitta'ah, rumah-rumah Allah wajib untuk dimakmurkan dengan ketaatan, masjid-masjid wajib untuk dimakmurkan dengan ketaatan. Yajibu ayyu awwadul awladu aqsidul banina minhum ta'zima buyutillahi jalla wa'ala. Dan wajib pula untuk membiasakan anak-anak, yang beliau maksud adalah anak-anak laki-laki. Ya, anak-anak laki-laki, membiasakan mereka, dan hukumnya wajib untuk membiasakan mereka ta'zima buyutillah, mengagungkan rumah-rumah Allah jalla wa'ala, wal hirsa 'alaiha kullal hirs, dan wajib pula untuk membiasakan anak laki-laki terkhusus memiliki semangat untuk mendatangi masjid dengan semangat yang sungguh-sungguh. Ya, ini adalah kewajiban orang tua untuk menanamkan di dalam jiwa anak kecintaan terhadap rumah-rumah Allah, terhadap masjid-masjid Allah. Dan yang dimaksud di sini adalah anak laki-laki, karena tentunya anak perempuan juga ya terikat dengan hukum wanita terkait dengan masjid. Lebih afdol bagi wanita untuk sholat di rumahnya. Maka demikian pula anak perempuan ya hendaknya dibiasakan sejak kecil memiliki rasa malu ya untuk sholat di dalam rumahnya. Hatta la yaqa'a al-ibnu farisatan sahlatan lil'a'da, sehingga anak, itu anak laki-laki terkhusus, tidak menjadi korban. Farisah itu korban atau mangsa yang mudah bagi alil a'da, bagi musuh-musuh. A'da iddin wal millah, yaitu musuh-musuh agama ini. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban yang mudah untuk dimangsa oleh musuh-musuh agama ini. Musuh-musuh Islam, mimman natharahum syaitanu huna wa hunak fil igwa'i wal idlali wal wa ib'adihim 'anil jaddatil haqqah. Itu dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama ini yang sengaja disebarkan dan ditebarkan oleh syaitan di sini dan di sana untuk menyimpangkan, menyesatkan dan menjauhkan anak-anak kita dari jalan yang benar. Ini fenomena yang terjadi. Realita yang ada demikian. Banyak musuh-musuh Islam yang bertebaran di sana-sini. Memiliki niatan yang jelek untuk apa? Untuk merusak generasi Muslim. Untuk merusak generasi muda Islam. Maka kita harus waspada. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban yang mudah dimangsa oleh musuh-musuh Islam tersebut. Dan di antara caranya adalah dengan apa? Membiasakan anak untuk cinta ke masjid. Ta'widul aba'i li abna'ihim 'ala huduri buyutillahi wa 'imariha. Hadza khairun lil abawaini fil ula wal akhirah. Membiasakan atau pembiasaan orang tua terhadap anak-anak mereka untuk menghadiri rumah-rumah Allah dan memakmurkannya. Hadza khairun, ini adalah kebaikan bagi kedua orang tua di dunia maupun di akhirat. Jadi kembalinya, kebaikannya kembali kepada orang tua sendiri ketika anak-anak mereka terbiasa untuk senang di dalam masjid dan memakmurkannya dengan ketaatan. Fakam yukhallifu hadzal amru min salahin fil auladi biiznillahi ta'ala. Dan berapa banyak kebaikan yang diberikan atau ditinggalkan oleh perkara ini, yaitu ketika hal ini dilakukan, membiasakan anak-anak untuk suka ke masjid dan memakmurkannya, berapa banyak kebaikan yang bisa menjadi buah dari hal ini pada diri anak-anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kam yukhallifu hadzal amru min khairinil aba'i ba'da firaqi hadhihi ad-dunya kama marra ma'ana fil hadis. Dan berapa banyak kebaikan yang bisa dihasilkan dari hal ini bagi orang tua setelah orang tua tersebut meninggalkan dunia. Kama marra ma'ana fil hadith, sebagaimana yang telah berlalu dari hadis, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath, ya, sebagaimana hadis yang telah kita lalui, hadis yang masyhur, jika seseorang meninggal dunia maka terputus amalannya kecuali tiga hal, di antaranya adalah waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Tentunya anak soleh itu anak yang rajin ke masjid, cinta dengan masjid, terikat hatinya dengan masjid. Ini anak soleh. Ya, anak-anak yang suka mendoakan orang tuanya ketika dia beribadah. Dan ketika anak-anak itu sering rajin ke masjid, maka kemungkinan besar dia akan lebih banyak berdoa. Di antaranya adalah doa untuk orang tuanya. Aqul, beliau melanjutkan, hafizahullah, aqul la adri madza yuridul aba min abnaihim. Aku tidak mengetahui. Saya tidak mengetahui apa sebenarnya yang dimaukan oleh orang tua dari anak-anaknya. Yuridunal birra wa lam yasluku tariqahu. Mereka, para orang tua, menginginkan kebaikan, akan tapi mereka tidak menempuh jalan-jalan kebaikan. Ingin anaknya menjadi baik, anaknya jadi soleh, berbakti kepada orang tua, tapi mereka tidak mau menempuh jalan-jalan kebaikan. Bagaimana caranya anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua? Jalannya tidak ditempuh oleh orang tuanya sendiri. Yuriduna as-salaha wa lam yasluku tariqal salah. Mereka menginginkan as-salah, kebaikan, akan tapi mereka tidak mau menempuh jalan kebaikan tersebut. Yuriduna minhum al-musara'ata fi ada'i wajibatihim tijaha aba'ihim wa lam yu'awwiduhum 'alal khairi wa yursiduhum ilaihi. Mereka menginginkan dari anak-anaknya al-musara'ah, bersegera di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban mereka terkait dengan orang tua mereka, akan tapi orang tuanya sendiri tidak mau membiasakan anak-anaknya di atas kebaikan dan tidak mau memberikan bimbingan kepada mereka, bimbingan untuk ke arah kebaikan. Wa yadulluhum alaihi, dan tidak mau memberikan petunjuk, arahan bagi anak-anak mereka, arahan kepada kebaikan. Yuriduna min abnaihim ayyakunu min ahsanil rutabi fi ahsanir rutabi wal manazil walam yasluku masalik ahlil haqqi wa tariqatahum fi ikhraji abnaihim min masalikir rada. Orang tua menginginkan dari anak-anaknya agar anak-anaknya menjadi orang yang paling baik tingkatannya dan derajatnya, akan tetapi mereka, para orang tua tadi, tidak mau menempuh jalan-jalan ahlul haq dan metode mereka di dalam menyelamatkan, membebaskan anak-anak mereka dari masalikir roda, itu dari jalan-jalan kebinasaan. Ini adalah suatu yang sangat kontradiktif. Orang tua ingin kebaikan untuk anaknya, ingin anaknya menjadi baik, soleh, patuh kepada orang tuanya. Tapi anak orang tua tadi tidak mau membiasakan anaknya berbuat kebaikan, tidak membiasakan anaknya berbuat kesolihan, tidak membiasakan anaknya untuk patuh dan berbakti kepada orang tuanya. Maka bagaimana mungkin bisa harapannya tadi tercapai? Subhanallah, faqidus syai' la yu'ti. Subhanallah, maha suci Allah, faqidus syai' la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu tersebut. Ini isyarat yang sangat penting. Ya, faqidus syai' la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu tersebut kepada orang lain. Maka ini adalah pelajaran penting bagi setiap orang tua. Siapapun dari orang tua yang ingin anaknya menjadi soleh, maka hendaknya dia yang pertama kali harus jadi orang soleh. Orang tua siapapun dia ingin anaknya menjadi orang yang bertakwa, maka dialah yang harus pertama kali menjadi orang yang bertakwa, agar bisa memberikan pendidikan takwa, pendidikan kesolehan kepada anaknya, memberikan contoh dan teladan yang baik. Karena itulah sebaik-baik pelajaran untuk anak. Kemudian beliau menyebutkan bait syair, auradaha sa'dun wa sa'dun mustamil ma hakadha ya sa'du turadul ibil. Ini adalah sebuah bait syair yang maknanya mengungkapkan tentang suatu hal ketika seseorang itu tidak mengerjakan sesuatu dengan cara yang tepat. Ya, sindiran bagi orang-orang yang ketika mengerjakan sesuatu tidak mengerjakannya dengan cara yang tepat. Maha kata ya Sa'du turadul ibil. Tidaklah demikian caranya wahai Sa'd, bagaimana menggembala ibil. Ya. Maka ini adalah sebuah syair yang diungkapkan untuk setiap hal yang demikian sifatnya. Seseorang mengerjakan sesuatu tapi tidak dengan cara yang tepat. Ya. Berapa banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk mendidik anaknya. Ya, maka menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang benar, harus belajar ilmunya. Bagaimana tuntunan syariat untuk menjadi orang tua yang benar. Bagaimana tuntunan syariat di dalam mendidik anak. Ini harus dipelajari. Tidak akan mungkin bisa seorang atau orang tua bisa mendidik anaknya dengan cara yang tepat dan benar kecuali dengan ilmu. Qala hafizahullahu ta'ala, wal insanu idza ma farrata fi haqqillahi jalla wa ala wa lam yurabbi auladahu ala ta'zimi hududillahi fa hadha mahrumun yas'a fi hirmani auladihi minal khair. Maka jika seorang hamba ketika dia menyepelekan dan meremehkan hak-hak Allah, walam yurabbi auladahu ala ta'zimi hududillah, dan tidak mau mendidik anak-anaknya untuk mengagungkan aturan-aturan Allah, fahadha mahrumun, maka dia telah terhalangi, yaitu terhalangi dari kebaikan, yas'afi hirmani auladihi minal khair, dan dia telah melakukan as-sa'i, melakukan upaya yang menghalangi anak-anaknya dari kebaikan pula. Jadi yang menjadi kunci kebaikan untuk anak adalah orang tua sebenarnya. Ya. Ketika orang tua menyepelekan hak Allah, tidak mau mendidik anaknya untuk mengagungkan aturan-aturan Allah, maka dia telah terhalang dari kebaikan, dan dia juga menghalangi kebaikan bagi anak-anaknya. Wa aqulu kama qala Salamatu bin Dinar Al-A'raj Al-Imam Ats-Tsiqah. Dan aku katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Salamah bin Dinar Al-A'raj Al-Imam Ats-Tsiqah, "Ma ahbabta an yakuna ma'aka fil akhirah faqaddimhu al-yawm." Segala sesuatu yang engkau inginkan agar bisa bersamamu di akhirat nanti, faqaddimhu al-yawm, maka kerjakanlah sekarang. Segala sesuatu yang ingin kita dapatkan di akhirat nanti, ya, tentunya yang kita inginkan adalah kebaikan di akhirat. Maka jika kita yang menginginkan kebaikan di akhirat, faqaddimhu al-yawm, maka kerjakanlah kebaikan itu sekarang, hari ini. Wa makarihta an yakuna ma'aka fil akhirah fatrukhu al-yawm. Dan segala sesuatu yang engkau benci, yang tidak engkau sukai menyertaimu di akhirat nanti, maka tinggalkanlah hari ini juga. Tentunya kejelekan, kita tidak menginginkan kejelekan di akhirat nanti, maka tinggalkan kejelekan itu hari ini juga. Qala hafidhahullah, mada yuridul insan ayyakuna ma'ahu fil akhirah. Apa yang diinginkan oleh seorang hamba di akhirat nanti? Alhasanatu qat'an, tentu saja adalah kebaikan yang diinginkan. Falabudda ayyukaddimahul yawm wa yusari'a fi taqdimihi. Maka harus bagi dia untuk mengerjakan kebaikan tersebut hari ini dan bersegera di dalam mengerjakannya. Wa min a'zamil hasanati an tadullahu wa turshidahu wa tahussahu 'alal musara'ati fi imarati buyutillahi bitta'at. Dan di antara kebaikan yang paling besar adalah engkau menunjukkan dia dan membimbing dia, memotivasi dia untuk bersegera bersemangat di dalam memakmurkan rumah-rumah Allah dengan ketaatan, yaitu membimbing, menunjukkan, memotivasi anak-anak kita untuk bersemangat di dalam memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ketaatan. Wa makarahta ayyakuna ma'aka fil akhirah fatrukul yaum, dan segala sesuatu apa yang engkau benci di akhirat nanti, maka tinggalkanlah hari ini juga. Madza takrah ayyakuna ma'aka fil akhirah, apa yang kau benci, yang tidak engkau sukai bersamamu di akhirat nanti, al-ma'asi wal atham, kemaksiatan, dosa-dosa, fatrukha, maka tinggalkanlah hal itu. Wa yahtajul amru ila jihadin wa mujahadatin, dan hal ini, perkara ini membutuhkan jihad, kesungguhan, wa mujahadah, dan kesungguhan upaya yang sungguh-sungguh. Wa kama qultu salahul auladi aidan mauqulun bi salahil aba. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan, kebaikan anak, kesolihan anak itu juga sangat bergantung kepada kesolihan dan kebaikan orang tuanya. Fa nasallallaha ayyahdiyal jami'a sawa'as sabil. Maka kita mohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada seluruhnya, kepada semua pihak, sawa'as sabil, hidayah menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.